Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah selesai membaca kitab Lum'atul I'tiqad ila Sabili Rasyad, dan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita coba membaca satu kutaib kitab kecil, itu Syarah Al-Usul Sittah. Syarah Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Asal kitab ini adalah kitab Al-Usul Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, menyebutkan tentang 6 perkara ya, usul atau 6 perkara pokok ya, yang beliau sebutkan 6 perkara yang sangat penting yang mendasari akidah seseorang: ikhlasuddin lillah wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Yang kedua, perintah Allah untuk bersatu dalam agama ini dan larangan untuk berpecah belah. Yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada ulatul umur al-muslimin. Yang ketiga, keempat, menjelaskan tentang ilmu dan ulama, penjelasan tentang fikih dan fuqaha. Yang kelima, tentang penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-walinya dan penyebutan perbedaan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah. Dan yang keenam adalah membantah syubhat yang diletakkan atau dibuat oleh syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran wa Sunnah. Itu isi dari Al-Usul Sittah. Baik, kita langsung saja insyaallah. Bismillah. Nasta'in billah, kita mohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala, memudahkan kiraah kitab ini dan menjadikannya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab wa akbaril ayati ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usuli bayanahu Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu adhannun. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang sangat menakjubkan, yang mengagumkan, dan termasuk ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang menunjukkan atas kudrah ya, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik Al-Ghallab, Al-Malik Maharaja yang mengalahkan sitatu usul, adalah 6 usul, 6 pokok permasalahan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan 6 perkara tersebut ya, dengan penjelasan yang wadih, penjelasan yang sangat jelas bagi orang awam. Ini bagi orang awam. Bagi orang awam saja sangat jelas, tentu apalagi bagi orang yang berilmu. Di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da hadza, kemudian setelah dijelaskannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjelasan yang sangat, ghalita fiha katsirun min azkiya, masih saja banyak dari kalangan orang-orang yang cerdas ya di alam ini yang mereka terpleset ya, yang mereka terjatuh ya di kalangan orang yang cerdas, orang-orang yang ukola Bani Adam masih terjatuh pada kesalahan-kesalahan atau menyelisih apa yang disebutkan dalam 6 perkara tersebut. Illa aqwalal qalil, kecuali sangat sedikit sekali. Qala Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayana hadal Quran bayanan syafian. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Quran ini dengan penjelasan yang syafi, yang sangat mencukupi. Ya. Wa adamu ma bainallahu wa rasuluhu fi hadal Qur'ani qadiyatut tauhid wasyirki. Di antara perkara besar yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran adalah permasalahan tauhid dan syirik. Li'anna at-tauhida huwa asl Islam wa asl din. Karena tauhid adalah dasar Islam dan dasar agama kita ini. Wa huwa alladhi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Di atas tauhid inilah seluruh amalan akan dibangun. Ya, kalau tauhidnya bagus mampu menopang amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau tauhidnya hancur, maka hancur amalan yang lainnya. Wa syirku yubtilu hadzal asla wa yufsiduhu. Adapun kesyirikan dialah yang menghancurkan pondasi ini. Wala yakunu lahu wujudun, sehingga tidak ada lagi ya akidah, amalan ketika masuknya kesyirikan. Karena kesyirikan sifatnya merusak. Li'annahuma amrani mutadadani wa mutanaqadani la yajtami'ani abadan. Karena tauhid dan kesyirikan adalah dua perkara yang bertentangan, yang berlawanan, tidak mungkin ya bersatu selama-lamanya antara kesyirikan dan tauhid. Falidzalika Allah subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabih fi jami'il Qur'an. Atas dasar ini ya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pokok permasalahan ini di dalam kitabnya pada seluruh ayat atau seluruh surat dalam Al-Quran. Fala takadu tahlu suratun min zikri tauhid wa zikri syirik. Hampir-hampir tidak ada ya satu surat pun yang dia tidak menyebutkan masalah tauhid dan masalah syirik. Semuanya menyebutkan. Wa nasu yaqra'una hadzal qur'ana wa yuraddidunahu. Manusia, mereka membaca Al-Quran ini dan mengulang-ulanginya. Ya. Paling tidak setahun mungkin sekali menghatapkan Al-Quran. Yang rajin bisa beberapa kali. Bahkan bisa berpuluh-puluh kali. Mereka membaca dan mengulang-ulanginya. Walakin qalla man yatanabbahu li hadzal bayan. Tetapi sedikit sekali orang yang perhatikan penjelasan ini. Penjelasan dalam masalah tauhid dan masalah kesyirikan. Walidzalika tajidu katsiran minan nasi yaqra'unal Qur'an wa yaqa'una fi syirki wa yukhilluna bitauhid. Oleh karena itu kau dapati ya banyak dari kalangan manusia mereka membaca Al-Qur'an rajin, tetapi mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Mereka melanggar batas-batas tauhid. Ma'ana hadzal amra wadhihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. dalam keadaan perkara ini, perkara tauhid, kewajiban kita beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara syirik, kewajiban kita untuk tidak mencampurkan sedikit pun amalan kita dengan kesyirikan, perkara yang sangat wadih, sangat jelas ya dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamsuna 'alal awa'id wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masayikhahum. Kenapa? Ya. Orang yang sering membaca Al-Qur'an tetapi kok masih juga terjatuh pada kesyirikan, tidak mau mengamalkan atau menjalankan tauhid, karena kebanyakan mereka tetap berjalan di atas kebiasaan ya, yang selama ini mereka lakukan. Apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka dan masayikh mereka, guru-guru mereka, itu yang mereka ikuti, yang mereka jalani. Fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masayikhahum wa ahla baladihim. Yang menjadi asal, menjadi dasar dalam keyakinan mereka adalah apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, guru-guru mereka, atau penduduk negeri mereka. Itulah yang akan mereka amalkan, itulah yang mereka yakini. Wala yufakiruna fi yawmin mil ayam ay ta'ammalu wa tadabbaru al-Qur'an. Mereka tidak pernah berpikir ya, memikirkan satu hari saja dari hari-hari yang mereka lewati, memperhatikan Al-Qur'an, mentadabbari Al-Qur'an. Wa yuridu 'alaihi ma kana 'alaihin nas, dan mencocokkan, membandingkan apa yang dilakukan manusia dengan apa yang diperintahkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal huwa sahihun aw ghairu sahihin. Apakah yang dilakukan manusia itu sahih, benar atau tidak? Ini satu hari aja mereka enggak mau seperti itu. Bal akhadahum at-taqlida al-a'mali abaihim wa ajdadihim. Bahkan mereka lebih memilih taklid buta terhadap bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka. Wa tabaru annal qur'ana innama yaqra'u lil barakah wa husulil ajri bitilawah. Dan mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an sekedar untuk dibaca, untuk diambil barokahnya saja. Barokah dari membaca Al-Qur'an, atau sekedar untuk mendapatkan ajr, pahala dengan membacanya. Kalau membaca Al-Qur'an ya kan dapat pahala, betul. Ini tujuan mereka hanya ini ya, mendapatkan barokah dari Al-Qur'an atau mengharapkan pahala dari membaca Al-Qur'an. Walaisal maqsud annahu yuqra litadabburi wal amal bima fihi. Bukan menjadikan tujuan membaca Al-Qur'an adalah dalam rangka mentadaburi Al-Qur'an tersebut dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Qala minan nasi man yaqra'u al-Qur'ana li hadzal gharad, sedikit sekali ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tujuan ini, tujuan untuk mentadaburi, tujuan untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Wa inna ma yaqra'una litabarruqi bihi aw talazzuzi bisawtil qari wa tarannim bihi aw liqira'atihi al-mardha lil 'ilaj. Tapi mereka sekedar membaca Al-Qur'an itu hanya sekedar untuk mendapatkan barokah dari bacaan yang dia baca atau dari Al-Qur'an itu sendiri, atau untuk ya, bersenang-senang menikmati suara qori ya, karena suaranya bagus. Wataronim bihi, dan dia melagukan Al-Qur'an tersebut, bacaan tersebut, atau sekedar untuk membacakan Al-Qur'an, atau membaca Al-Qur'an sekedar untuk membacakannya kepada orang yang sakit Al-ilaj, pengobatan, ruqyah. Sudah ini saja. Amma ayyaqra lil amal bihi wa tadabburi wa sudur amma fihi wa arada ma alayhi an-nas wa ala hadzal Qur'an fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas. Adapun orang yang membacanya dalam rangka mengamalkannya atau mentadaburinya dan mengeluarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, memahaminya, ya, atau membandingkan apa yang dilakukan manusia apakah sesuai dengan Al-Qur'an, fahadza la yujadu illa fi qalil minan nas, maka ini tidak didapati kecuali sedikit sekali manusia yang melakukannya. La naqul innahu ma'dumun, tidak kita katakan enggak ada sama sekali. Oh, enggak ada ya, yang melakukan hal ini. Lakinnahu fi aqallil qalil, kata beliau, tapi memang sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit. Walidzalika tajidu al-Qur'ana fi wadin wal a'mala ba'din nasi fi wadin akhar. Oleh karena itu kita dapati ya Al-Qur'an di mana ya, amalan di mana? Malah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan ini, amalannya dilakukan seperti ini. Tidak nyambung, ya. Tidak sesuai dengan Al-Qur'an. La yufakiruna fit tagyiri abadan. Tidak pernah berpikir untuk berubah, menyelaraskan amalan dia dengan Al-Qur'an selama-lamanya. Walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah ayughayyira ma hum alaih laqamu fi wajhihi wattahamu bidhalal wattahmuhu bil khuruj 'ala ad-din wa annahu ata bidinin jadidin wa annahu. Kalau seandainya ada seorang mujaddid atau seorang dai yang berusaha, seorang dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha merubah apa yang selama ini mereka lakukan, ya, yang tidak mempedulikan Al-Qur'an, dalam arti tidak mau beramal dengan amalan Al-Qur'an, ya, tidak peduli dengan amalan mereka apakah sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak. Ada dai yang miru seperti ini, maka langsung ya, mereka berdiri di hadapan wajahnya, menuduhnya sebagai orang yang sesat, menuduh mereka sebagai orang yang telah keluar dari agama, menuduh mereka dengan tuduhan bahwasanya dia telah membawa agama yang baru, bahwasanya dia ini dengan berbagai macam tuduhan, padahal sekedar ingin menyeru agar kita beramal dengan amalan Al-Qur'an, menyesuaikan amalan kita dengan Al-Qur'an, menimbang ya amalan kita dengan Al-Qur'an, langsung tampil nunjuk, ha ini orang sesat, orang itu keluar dari agama kita, membawa ajaran baru, membawa agama baru. Kama hasala li hadhihi Al-Syeikh nafsihi lamma hawwala rahimahullah ta'ala ayyaruddan nasa ila al-Qur'an wa madala alaihi al-Qur'an. Sebagaimana ini terjadi kepada Syekh sendiri, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala, terjadi kepada beliau ketika beliau berusaha ya, untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an, kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة فاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه بل كفروه واتهموه بالتهامات. Ketika Syekh mengajak pada Al-Qur'an mengajak mereka untuk berubah dari adat kebiasaan, dari taklid yang batil, mereka pun langsung murka, langsung marah di hadapan beliau, ya. Langsung menganggapnya melakukan kebid'ahan, ya. Ini bid'ah Wahabiyah, menganggap beliau orang yang fasik, ya. Bahkan mengkafirkannya, menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai tuduhan, bahkan tidak malu untuk berdusta atas nama Syekh, malah sih berlepas diri dari ucapan tersebut, ya. Lakin fil haqiqah hadza la yaduru wa laysa bi gharib. Tetapi hakikatnya apa yang terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ataupun para dai yang lainnya yang menyeru kepada tauhid tidak akan memudaratkan mereka, dan ini bukanlah perkara yang aneh. Ya. Fa innal anbiya qila fihi ma huwa ashaddu min dzalika. Karena para anbiya, para nabi dikatakan kepada mereka, ya, dituduhkan kepada mereka berbagai ucapan, berbagai tuduhan yang lebih keras dari tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau para dai. Lamma aradu ayughayyiru ma alaihi al-umama. Ketika para anbiya mereka hendak merubah apa yang dilakukan oleh umat-umat min ibadati ghairillahi, berupa peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, qila fi haqqil anbiya ma qila, maka dikatakan terhadap para anbiya apa yang mereka katakan. Katakan tukang sihir, dikatakan pendusta, dikatakan macam-macam. Fa kaifa bidu'ati wal ulama, maka bagaimana dengan doa dan ulama? Fala ghorobah fi hadza, maka tidak aneh, bukan perkara yang asing ketika ada seorang alim dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Wa hadza la yanqusu min ajl alim wa da'iyah. Apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka ucapkan, tidak akan mengurangi sedikitpun pahala alim atau dai tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal hadza yazidu fi hasanatihi 'inda Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini justru akan menambah kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu wa man tafawwahu bihi wa katabahu. Tetapi justru ya anak kecelaan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, orang yang mengatakannya, yang mencela para da'i ilallah tersebut atau para penulis yang menulis celaan-celaan terhadap mereka, justru ya celaan akan kembali pada mereka. Fa in hadza yarji'u alaihi, maka celaan tersebut akan kembali pada mereka. Amal ulama al-mukhlisuna wa du'a'u ila Allah wa du'atu ila Allah fala yadurhum ma qila fihim bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim. Adapun para ulama yang mereka ikhlas, para du'at ila Allah, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuduhkan tidak akan bermudarat kepada mereka sedikitpun, bahkan justru akan menambah derajat mereka, menambah kemuliaan mereka, akan menambah kebaikan-kebaikan mereka. Walahum qudwatun bil anbiya wa ma qila fi haqqihim wa ma utuhimu bihi. Dan mereka, para doa tersebut, memiliki qudwah, teladan dari para anbiya. Ketika para anbiya juga sama, mereka dituduh mereka dicaci maki dan sebagainya. Wallahu ta'ala yaqulu linnabihi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan kepadamu dari orang-orang musyrikin illa ma qad qila lirrusuli min qablik, kecuali ucapan mereka pun, kecuali telah dikatakan juga, ya, telah dituduhkan juga terhadap rasul-rasul sebelum engkau. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Rabbmu ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim, sungguhnya Rabbmu benar-benar memiliki maghfirah, ya, dan memiliki iqab yang sangat pedih, hukuman yang sangat pedih, azab yang sangat pedih. Fasyairahimu ta'ala fi hadhil kalimati yubayyinu syai'an min hadhal amri al-ajib. Syairahimu ta'ala pada mukadimah kita beliau ini menjelaskan sesuatu dari perkara yang menakjubkan, ya, perkara yang aneh. An-nasa yaqra'una al-Qur'ana, bahwasanya manusia mereka membaca Al-Qur'an. Wa yukthiruna min qira'atihi, mereka memperbanyak membacanya, bukan sekedar membaca tapi memperbanyak. Wa yahtamunahu, menghatamkannya. Wa yahfazunahu, menghafalkannya. Wa yurattilunahu, mentartilkannya. Wa yarkuzuna ihtimamahum bi alfadhil Qur'an wa tajwidihi wa ahkamil maddi wa ahkamil idgham wal ghunnah wal iqlab wal izhar wal ikhfa wa yatanuna bihadha inayatan fa'iqatan wa hadha syai'un tayyib. Mereka membacanya dengan sungguh-sungguh, benar-benar memperhatikan dengan perhatian lafaz-lafaz Quran, tajwidnya, hukum-hukum madnya, hukum-hukum idgham, hukum gunnah, iqlab, izhar, ikhfa. Mereka benar perhatian dengan perhatian seperti ini. Masya Allah. Dari ro'ahnya. Dengan inayatun fa'iqah. Perhatian yang mendalam. Wahada syai'un tayyib. Ini sebenarnya perkara yang baik. Ya. Perkara yang baik. Seorang banyak membaca Al-Quran, memperhatikan si tajwid, hukum-hukum dan sebagainya. Walakin al-ahammu wal-maqsud laisa hadha. Tetapi perkara yang terpenting, ya, perkara yang terpenting dan tujuan dari inzal Al-Quran, dari turun Al-Quran sebenarnya bukan ini. Al-maqsud tadabburul ma'ani wa tafaqquhi fi kitabillahi azza wa jalla. Tapi tujuannya adalah mentadabburi makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, bertafaqquh, memahami, mempelajari kitabullah jalla wa ala. Wa 'aradu a'maluna wa 'amalun nas 'ala kitabillah. Menimbang, ya, membandingkan amalan-amalan kita dan juga amalan manusia yang lain dengan kitab Allah. Hal hiya muwafaqatun li kitabillah aw mukhalafatun. Apakah amalan kita selama ini muwafaq, sesuai dengan kitab Allah atau tidak? Ini perkara terpenting dari Al-Quran. Hadza huwal matlub. Ini justru yang dituntut dari Al-Quran yang kita baca. An sahiha awdu'ana wa an nabbiha al-akhtha'in nas. Kita membetulkan, memperbaiki kondisi-kondisi kita. Kita memberikan tanbih, memberikan peringatan atas kesalahan-kesalahan manusia. La biqasdi tasyhir wa qasdi nail minan nas, bukan dalam rangka agar kita terkenal, bukan ya, atau mendapatkan sesuatu dari manusia, bukan. Bal biqasdi al-islah wa nasihah, tetapi dalam rangka bertujuan islah, memperbaiki ya, wa nasihah, dan berikan nasihah. Ini perkara terpenting dari mempelajari Al-Quran ya. Tentunya itu semua butuh ilmu ya, kesungguhan bagi kita. Sering kita katakan ya, kalau bisa sih, bukan kalau bisa ya, harus sebenarnya. Tidak mencukupkan kita sekedar membaca. Dari dulu sekedar hanya membaca. Bagus sebenarnya membaca, dapat pahala insya Allah. Coba kita juga mempelajari Al-Quran, memahami dari perkara yang paling mudah ya, yang sering kita baca Fatihah, sering baca sholat kita, juz amma, difahami ya, seperti itu ya. Kan seakan-akan apa yang disampaikan Syekh itu kepada orang awam gitulah, menyindir orang awam, sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini ya. Bisa jadi dalam masa ini kita termasuk orang awam, bisa jadi kita termasuk masih dalam kondisi ya, Al-Quran itu sekedar hanya sebagai sesuatu yang dibaca saja, sesuatu yang dihafal saja, tidak berusaha memahami atau mentadaburinya ya, mentadaburinya, memikirkannya, seperti itu. Dan misalkan kalau lama mentadaburi itu dengan membaca kemudian memikirkannya dan berulang-ulang, terkadang mentadabur itu gak bisa sekali. Oh iya, seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, itu yang bisa kita baca dari awal atau pembukaan kitab Syarah Al-Ushul Sittah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Insyaallah kitab ini tipis tapi memiliki faedah yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya biiznillah. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang Ustaz Abu Irbad bisa ngisi di sini, memberikan faedah pada kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.